Mergo fa innaha mongko sak temene hadhihi dar omah dunya iki iku ma abrozat ora bisa ngetokaken, ora bisa ngetokaken, ora bisa nampilaken apa hadhihi dar. Ora bisa nampilna ilama kejaba ing barang. Wa kang utawi ma iku mustahik wasfiha sifat kang dadi hae hadhihi dar. Tegese sifat sing dadi hae niku napa? Panjen dunya niku ya nggone ruwet. Dadi panjen keruwetan kuwi sifatin dunya sing mesti. Wa wajibun atiha lan wajibi sifate hadhihi dar. Jadi orang usah ngomong aneh nyapa tu aku kok iso susah. Orang usah ngomong nyapa. Panjen neng dunia iku nggon susah. Neng dunia iku nggon repot. Neng dunia itu nggon ora enak. Ini panjen kuwi sipate. Jadi orang usah aneh to. Ngomongnya krungu anak kok nangis. Panjen sipate anak iyo nangis. Anak uang. Orang usah ngomong anak. Anakku kok nangis saya dulu banyak anak uang kok gak? Dan anak kucing yang ngeong-ngeong, gitu gak? Dan anak wedus yang memek, tadi kata. Jadi usah rasa humun, rasa nganggep aneh lah nih dunia akeh uang susah nih us gawan. Jadi macam itu nih udah jadi apa ke malah? Macam. Sama lamun-lamun urip nih dunia kok pengen bunga terus mboten tahu susah. Oh, berarti ora kenal dunya. Saman kok kepengin duwe anak ora nangis blas guyu wae oh, malah susah sampean. Nek ngene iki pancen sipate anak wong ya nangis guyu niku biasa nek anak kucing ya ngeong-ngeong karo cakar-cakaran mbek dulure dhewe pun biasa nggih. Niku mustahik wasiha wa wajibun atiha. Memang sifat yang dihai oleh dunia itu ya keruwetan itu. Sifat yang harus terjadi bagi dunia ya, ya memang akdar butek kewi, menyenangkan dunia itu butek. Apa yang tentang dunia yang resik murni itu? Terus tahu mabik mewah kaya apa, panggah enak WC ini. Gitu? Nah, omah orang enak WC ini malah gak lengkap. Terus tahu, sak api-api orang yang buat seneng, panggah enak kurangnya. Ini pun gawan, oke? Okay? Pun gawan. Napa anggite lek wis asale Joko lek wis rabi terus ora ana susahe ora ya. Ya ana susahe tapi suwe saya wong rabi. Dan Joko kuwi jare sing wis kadung rabi. Ngerti wong ngene balik Joko neh bebas. Ya ora wong Joko biyen ya susah. Kalau toh kamu menemukan kerepotan apa, menemukan kenikmatan di lain pihak, itu sebenarnya hanya peralihan bentuk kerepotan mawon. Dunia ini banyak gon repot. Dan ja'alallahu dunya dar fitnatin wa betilain. Ja'alan dadiaken sapa Allah adunya ing dunya didadekno dar fitnatin ing panggonan fitnah, ujian wa betilain lan tegese ujian. Perlune apa to? Perlune ning dunya iki ora kok dikongkon goleke. Nah, mergo ning dunya kuwi liya'mala kullu ahadin fiha. Lima ayat ya amalah supaya tumandang ngamal tumindak berbuat sapa kulo ahadin saben-saben wong siji fiha ing dalam dunya mau berbuat apa berbuat ala muktadoma ing atase tatrapane barang sabako kang wis disi apa ma lahu keduwe ahad tegese wong urip ning dunya niku pancen nindakno nglakoni tuntutan yang harus terjadi berdasarkan apa yang sudah diciptakan Allah, ditetapkan Allah di zaman azali. Masa bakon itu takdir sing wis tercetak. Wong Jawa ngarane pancen citake ngono piye neh. Dadi wong teng donya niku sakjane mung nindakno citak sing pun ditetepne Gusti Allah. Dan termasuk cita ini pun apa Allah sekadung netepno Lek wong urip niku diparingi kewajiban. Wong Islam diwajibno salat. Lek dina Jumat diwajibno salat Jumat. Lek sajake cukup enek wong susah wajib nulung. Niku jenenge termasuk masabaqo. Panjenengan kepen busala wis pengen damel ngoten. Lah pun ngoten terus mesti wa yuwaffalan banjur di tepati dituhoni apa jazaa'uhu biwalase ahad dituhoni biwalase fidaril akhirati ing dalem omah akhirat. Kaya wong budal teng sawah niku keket keng omahe juragan niku wis ditentokno, kowe engko sing macul, kowe engko sing traktor, kowe engko sing matur, kowe engko sing tandur, niku jane wis ditetepno karo sing duwe sawah niku keket omah. Lah wong ning budal ning sawah, manggon ning sawah, sawah niku pancen panggonan tumandang. Sopo sing apa sing ditandangi? Lah nggih masa bakok. Rancangan sing pun ditetepno Allah niku mengke sing kudu dilakoni. Dan mula lajeng Allah dawuh qala Allah taala wa nabluwakum minas syarri wal khairi fitnatan wa nabluwalan nguji sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh bisari kelawan napa keelekan wal khairi lan kaapian tak uji fitnatan kelawan dadi fitnah menawa urip ning dunya niku jadi fitnah niku kesusahan, betul kok fitnah niku berarti nggo maknane fitnah niku kata. Fitnah ujian, fitnah bilai, fitnah macam-macam. Niku sedhe diuji, cek iso ta ora jajal ditugas iki lho arep gonen. Lho arep gonen, maknane kongkon ngarit, lha iso ngarit apa ora? Nah, semakin banyak hasil ngaritmu, maka semakin tinggi nilai hidupmu. Mboten mawon. Lah wa amalu kullu wahid wa amalu kulli wahidin fiha innama wa mukhalafatu syahawati nafsihi au muwafaqatiha wa dzalika la mahalata. Jenenge wong nandangi wajib lan nandangi masabaqo nika wau. Nglakoni apa sing pun ditetepne Allah, gelem gak gelem sing sampean lakoni ya mesti apa sing wis dicetak Gusti Allah terhadap sampean. Sampeyan wis kadung dicitak Gusti Allah dadi wong tani. Yo tani kuwi sing kudu dilakoni, sampean golek liyane ora iso. Gitu? Nyatane kon dadi presiden yo ora iso iku, isone dadi tani. Nah. Mulane jare nek wong muni ngurip ngono sak derma nglakoni. Nek iya masa ora, oleh ora masa iya, tegese lek wis ditetepno iya ya kudu iya, lek ditetepno ora ya kudu ora. Aja pisan-pisan kowe ngeleh pakem. Wong kok konone unine iya kok ning kene mbok le ora. Ya ora iso. Lek kowe nabrak pakem kuwi sing repot kowe dhewe. Den. Ngamale wong sing urip teng dunya, setiap orang yang beramal di dunia ini itu hanya dua macam. Satu, berbuat sesuai dengan apa yang disenangi dan berbuat tidak sesuai dengan apa yang disenangi. Gila. Lakone wong urip lek mek loro niku tok to. Macul seneng karo macul gak seneng. Nek dodolan lari seneng, dodolan gak lari ora seneng. Mangan dilatihi seneng apa lah mangan ketayalan ora seneng ngoten iku tok isine wa zalika la mahalata dan itu pasti mesti yo niku urip niku mesti ana sing seneng cocok karo sahwate ana sing ora seneng mergo ora cocok karo sahwate mboten dari kedua hal ini maka yastati bisa narik apa ngamal bisa narik amrih ngajak wujuda mahbubin ing wujude perkara kang disenengi au makruhin utawa perkara kang digetingi. Ya pun mesti ta nggih, lek cocok karo syahwat ya dadi seneng, lek ora cocok karo syahwat dadi geting. Difilin kelawan penggawe au bitarkin utawa kelawan ninggal. Ana kalane wong lek ditinggal dadi gak seneng, lek ditekani seneng. Ana kalane wong niku lek ditekani seneng, lek ditinggal ora seneng. Kaya nun sewu mangan enak niku lek dilakoni lak seneng to nggih. Dilakoni seneng, tapi lek gak keturutan ora seneng. Awak loro niku lek lorone ilang seneng, lek lorone teko ora seneng. Niku dunya ngono kuwi tok kok isine. Taman duwe pengarep-arep malam Minggu rek ngene iki jam 7 mandar bocahe teko tepat jam 7. Kira-kira dintani sampai jam 8 ora teko. Jam 9 ora teko. Jam 10 ora teko. Niku lak jenenge perkara sing ora nyenengno to ngoten iki. Ya, ana kalane perkara niku sing nyenengno. Ngarep-ngarep jam 7 teko, ora setengah 7 wis siap. Lah niku nyenengno ngoten niku. Nah, mula nek diukur, nek di napa jenenge, nek disimpulno secara tepat, famin daruriyatid dunya, moko iku setengah saking keharusan dunia. Termasuk sesuatu yang harus terjadi di dunia ini, apa kuwi? Wujudanul makarihi utawi terjadine ketemune pira-pira perkara kang den sengiti wal masyaqqi lan perkara kang nyengsarakno fiha ing dalam dunya. Lah mesti to nggih. Nalika njenengan wis keblet kepengin ngengek ngoten mawon, kok ndelalah wis ini niku dienggo wong liya, walah niku pun sengsarane ra karuan. Nggih. Menyeneng dunia, tak pengen orang nengek yang neng swarga kono. Mula krononiku akhirnya fatakau moga terjadi. Apalah akdaru piro-piro keruwetan. Bisa babidalika kelawan sebab mengkono-mengkono sengsara lan geting ngolah wau. Mungkin sampean seneng mergo antri oleh dhisik. Tapi sing dibongguri mesti miso-miso. Gitu, sampean sing seneng, kancane sing seneng. Mungkin sampean pas bersaing rebutan cewek ayu, sukses kasil dadi bojo sampean. Sampean guyu-guyu ning kuade, saingan sampean oh glebakan ra iso turu. Gitu, ternyata gak bisa mulus dunya ning. Sisih seneng kene, sing kene susah. Kene susah, kene seneng, kene susah. Sing ngene sing seneng ngoten iku mergatuke. Mboten. Mboten saged. Kok terus mulus mboten. Wa aidon dan lagi sifat donya niku lek enek wong kok ngarani ning donya aku berhasil. Saya sukses, saya dapat ini, dapat itu. Ah, sama nangan-nangan sing jero. Fa hasilud dunya. Mongko utahe keberhasilan ning donya. Iku umurun pira-pira perkara wahmiyatun kang bangsa panyekro cekro. Sing jenenge sukses teng donya niku sukses sing jenenge wahmiyah. Wahmiyah niku lamunan, panyekro nyekro. Mulane njur wong Jawa duwe istilah lek enek wong benulan nampa gaji terus wong takok kayamu sak wulan pira. Hasilnya sak wulan itu diomongin kaya. Mereka itu gak hasil. Kuping kaya hasil. Kaya ngawon. Orang hasil tenan. Jawa niku kaya mu piro. Berarti kan orang tenanan. Mulanya tengah ini tidak woke umurun wahmiya. Cuma aneh. Sengaja niku umurun wahmiya. Keberhasilan dunia itu sesuatu yang hanya waham. Waham ini mengelamunan. Panyekro-nyekro koyok-koyok. Wih hasil. Maten. Cuma aneh itu ya. Ingkodet sing podo tunduk, manut, lulut. Apa tibaun nasi wateke menungso. Ilaiha maring umurun wahmiyam. Nek-nek wong asale numpaknya sepeda motor. Duh, bekerja keras selama 4 tahun, 5 tahun dia berhasil sekarang kendaraannya roda 4. Berhasil ke? Kerja keras berhasil di roda 4. Niku mundak penak apa mundak repot? Tidak pernah mundak penak, itu hanya beralih kerepotan. Nek ijek sepeda motor biyen repot, lek udan kodanan panas kepanasan gitu. Niku repot pancene, tapi lek wis di roda 4, kodanan ora, kepanasan ora, ganti repot liyane. Napa golekno sopir? Uline tambah, lek ban bledos gak kena dituntun. Butuh garasi. Gila? Nek sepeda motor lek dresep-dresepno mepet kursi ngono lek wis kena. Mobil ya kudu digaraseni, apa modelan tatak ning njaba ya eman-eman. Lah berarti keberhasilan itu terlalu di mana nilainya? Sing pun nanti kula contohne bolak-balik kula nggih guyonan ya guyon tapi ya piye ya ora guyon wong ya. Ya senenge ngono piye neh. Kula niku enggak ada santri teng Bapak Beras mriki kok. Niku pamit kula dhek. Nganu bah badhe wangsulnya apa? Anu kali bapak kula kan daftar dados anu tenaga kerja luar negeri arep ning ndi kowe? Terus bapak kan teng Brunei. Nah, gue ya wis siap. Ya sampun kula tapi terus pundi nggih? Terus pundi piye? Ora kura-kura sak budal lho. Nah, biayane piro to? Lek teng Brunei niku 8 juta niku, Bah. 8 juta. Ya wis oleh anu kowe, wis oleh panggilan dereng lah niki nenggo panggilan. Jadi kowe mulai jawane arep ngenteni panggilan ngono to. Bangsa pun pamit kula ya wis mulia wis gak apa-apa. Tapi bangsa mungkur niku lho mbiyu dhewe. Lah iya. Upama iku berhasil. Dipanggil niku lak berhasil lho. Daftar 8 juta terus berhasil oleh panggilan budal teng Brunei. Budal teng Brunei niku hasil apa gagal? Hasil apa gagal? Nggak artinya cita-citanya pengen yang Brunei. Jumlah sampai dibiayani 8 juta. Jur oleh panggilan tenan, ya budal tenan yang Brunei. Ini ku jenisnya hasil apa gagal? Hasil yang kita ngomong, aku wis berhasil budal yang Brunei. Tapi apa lewat yang Brunei persoalannya selesai? Justru ketika sampai di Brunei muncul persoalan baru yang belum pernah dihitung. Apa? Pisah karo keluarga. Riyo-riyo krungu takbir keluargane ning omah susah, dhek ning Brunei ya susah. Kuwi upama nyewa utek, nyewa rasa ngono sak jam susah aku pirang juta. Lha wong pengin susah kok bayar 8 juta. Nggih. Ya, berhasil kuwi, tapi kuwi wahmi ya. Kuwi mung nyekro-nyekro berhasil, wis sadane ora berhasil. Wong itu babak kesusahan baru kok. Dia nanti butuh kirim surat setiap bulan, dia nanti butuh telepon setiap saat, umpama hasil oleh bayaran nggo kebuktekno oleh ndek oleh kaya ya kudu kirim mulai. Golek dikirimno mulai ndek kuwatir wong jenenge titip wong saiki golek dipercaya ki angel. Lek gak tak kirimno piye, tak gawe dhewe piye, itu baru segi emosional di dunia saja. Belum lagi hitung-hitungan soal ibadah akhirat renorno. Terus salatku piye, pergaulanku ning Brunei karo sapa. Wah, niku lek dihitung-hitung ya sukses ning hanya satu sisi. Tapi muncul persoalan 1000 di balik yang lain. Nah, teng iki tidak waktu umuran wahmiyah. Sebab apa? Ya ngono kuwi umuran wahmiyah iki ya mung kira-kira hasil ning bangsa teko tenan ya kecelek. Mergo dunya niki panggonan kecelek. Napa enten ta wong ning dunya sing gak kecelek? Wong ngocek durian kena ri lara kabeh bisa dipangan lame nglamet ngono tok ae lho kecelek. Wah, nek ndelok iklane kaya yo. Wah, lek iklane niku jan siapa takut. Tibae nganggo kuwi tenan ya pada wedi ae pada. Jadi Niku iki wong wani ya kok niku hanya apa jenenge? Ya paham ning panyekro-nyekro. Ngoten. Wa ya utawi sing dimaksud umurun wahmiyah niku napa to nggih? Wa ya utawi umurun wahmiyah sing disenengi wong akeh niku iku latafi ora bisa menuhoni, enggak bisa nyukupi, enggak bisa memenuhi apa umurun wahmiyah. Enggak iso memenuhi bijami imatolibihim kelawan sekabehane pira-pira panyupriye menungso kabeh enggak iso. Nek sak desa enek jago lurah papat. Niku sing pengin dadi lurah wong pinten? Tiang pinten? Yang sekawan nggih. Dadi lek enek jago lurah papat berarti sing pengin dadi lurah papat. Tapi sing iso keturutan dadi lurah pira? Men? Yo namung setunggal berarti sing telu gak keturutan lho dunya ngoten niku. Lha kok adoh-adoh lurah, sampean numpak bis ngoten mawon. Penumpangnya 70. Tempat duduk hanya 50. Niku sing iso keturutan lungguh wong pira? Wong 50, sing 30? Ya ngada. Dungu nuwe sing lungguh jeneng Rasulullah. Wis ora lungguh nang Rasulullah. Sawumu ini gara-gara sedung adek-adek lho piye to malah wis adek sik dilono. Niki dunya mate niku. Mulai tak usah rasa kakek komentar. Lunggu ya si lunggu dinikmati. Ngatik ya dinikmati. Sepiro-piro si iso ngatik. Lati bang jempor. Lama temawan. Mulai usah kakek no, nyinani kernet. Kernet kernet. Untel-untel kaya pilang pisan awal. Ya diuntel-untel aja ngamol. Mulai usah kakek komentar. Maka dunia ini bukan sengsara. Mereka mergo pancen. Dunia sakabean ini mboten saged. Nuruti seluruh matlab. Seluruh keinginan orang. Mereka apa? Lidoi kiha krono sempite dunyo. Dunyo ini panjang sempit. Mulanya tinggal ni wang sak menek iya kurang jembar. Ya tak? Ini ku wategen dunyo. Di samping dunyo ini ku doik sempit. Kenapa kok mboten iso nuruti karepe wong donya niku? Siji sempit nggih. Nomor kalih wakil latihan lan krana setitike donya. Donya niku setitik kok. Ngene kuwi contone, sing pengen oleh kursi presiden niku wong 10, tapi sing kasil keturutan mek siji. Lah barang siji didung 10 ya ora kenek to nggih. Katik sing jenenge presiden ya ora kenek didung. Berarti kan sing 9 gak uman. Ya ngono kuwi setitik pancen kok. Jenenge titik ra kena didum. Lah iki kena didum isih ndumani berarti akeh. Mesthi nek sing gak kumanan wong barang sithik kok. Ten. Terus malih wateke donya malih wasuratu taqaddiha wa taqallubiha. Wasuratu taqaddiha lan gelise enteke donya. Watakol lubihalan molak mali endunya. Dunya ini gelisintek. Masya Allah. Jangan-jangan dolanan layangan itu di pinten tahun ya pak. Tak nembe mawon nggih dereng lali nggih. Lah kok saiki wis gak iso layangan. Dan jenengan dolanan kan cah cilik-cilik piye kita lho. Alah kok gelis mentek. Dik wingi nek aku cek sehat meger-meger lho saiki kok wis lara kabeh turu niku mulai kok malah cekut malah lara kabeh padahal dik biyen kuwi turu ning langgar ora lemekan ngono ya sehat ae lho. Akeh pirang dino to kok wis entek. Gelis dunya ini gelis entek. Gelis entek. Saman nate bayangne. Tong dunya ini mangan sing paling enak niku mangan apa lek cara jenengan? Gambaran jenengan mangan enak niku napa? Nek sing wong desa ya wis pokoke segone anget-anget, jangan asem lompong, nggih anget-anget ngoten nggih. Sambele sambel terasi dikeki teri sithik-sithik pedes enak nggih. Tapi niku gelis entek, ora nek 5 menit wis bar. Bar iku terus mentre ta. Nggih to nggih. ana neh. Wah, mboten niku jaringan ten anyaran ten sing enak wale napa wis pokoke niku lha pokoke malam pertama niku lah duwe lah kiralah. Mboten enten 5 menit. Setelah itu karek kesore. Gelis entek enak donya niku gelis. Gelis entek. Masyaallah. Mboten tahu sampean ngombe kopi sing sedhep enak niku. Mek teng lambe niki tok terus teko gorokan. Iku mungkin apa mlebu weteng antarané kopi ngono. Taruh CT kocahan niku sami lek wis njero weteng. Nggih lho. Gelis entek donya niku gelis entek. Masyaallah mau budal iku wedaan iki. Ayo mboten jan serasi lek gawe wedak. Lha buang sok numpak sepeda ontel sumuken dromes iki iso langsung entek ayune. Sakit ngoten niku. Sakit gelis donya niku gelis entek. Kan gelis mulak malik. Bila balik kula contoh nih ni gula ngaji teng budi-budi kula contoh nih. Esok isik jadi dele, awan sitik jadi dele godokan, bengi wis ilesan, esok jadi tahu, ge. Gitu. Esok jadi tahu di toleng pasar, awan mlebu weteng sore wis jadi tahi. Mulak malik jadi gulis nih gula. Saat niki jadi jas, kambingnya apa? Gue tampil, ge. Di hadapan orang banyak, tapi bar niku kok dadi gombal. Mergo lek dicentel ambune penguk jenenge umba-umbahan, kum-kuman niku ambune jan penguk, berubah total. Ora subut karo tampilane ning ndhuwur panggung mau. Berubah cepat berubah. Mboten. Saniki niki isih dadi banyu putih. Walah, dibiayai Nurno niki ya ditutup, dikai lepek, dikai gelas gitu iki larang lho ngeten-ngeten iki. Jadi pada gelis berubah ini jadi banyu putih, bangsa melebu cerat yang jenisnya meteng, terus metu neh jadi banyu itu jenisnya harus duduk banyu neh, jenisnya uyoh. Berubah gelis. Biar tak? Masya Allah, ini kundunya apa itu? Duh, cuma kalau ini kuawis jadi, apa ini, jadi inkodat ini kuawis, jadi panutane wong, katanya ini ku jadi buruane wong, seorang setiap orang berburu, wahmiyah keberhasilan dunia sing panyekrone kok kudu diuber kafe nguber ngriko ngono lho nguber nguber nguber nguber nguber nguber krana siti sing nguber akeh ciut sing pengin manggon akeh gelis berubah sing pengin nguwet-nguwet yo akeh gelis entek sing pengin mertano akeh akhire napa fatajazabu mongko padha ending-endingan sapa mas ha ing dunya bainahum antarane nas akhire dhuwit 50 rupiah iki diecaneng-caneng wong loro yu kangkung sak gendel kira yu 300 dik ala yo 250 ae lho 250 ae sebab kule ngomong yo 250 ah yo kira kono ditambah-tambah sithik kono lho dadi niku ping kacek 50 300 dinyang 250 tak mring bondo 50 to nggih niku didomong loro ya wis 275 wis berarti 50 rupiah didomong loro lho dadi niku lak nggih sampean ketorone nek teng terminal iki penumpang sitoe karena 10 handeng-handengan monggo buk kriki buk kriki buk pundi-pundi pundi serengat-serengat ora ne serengat barang diomongne serengat. Iku endeng-endeng, wong paling ning omah oleh opah pira to, Mas? Dungun niku bungsu oleh hasil penumpang niku opahe sing saka penumpang sing ditarik-tarik neh didum neh ya. Sopir kernet karo sing duwe montor. Mungkin sing wis hasil digawa juragane setorane iki diendeng-endeng neh, sebagian dijaluk bank, sebagian dijaluk anake, sebagian jaluk bojone, sebagian jaluk tanggane diceneng-ceneng neh. Gitu lho, Mas. Masya Allah, betul sumbut saja dilihat dipikir. Tapi yang banyak nemanggon neng dunia, gelum gak gelum ya kudu ngono kuwi. Ya kudu ngono kuwi. Cuma wong sing cerdas, niku lek manggon neng dunia, neng ati ne ora katut bingung ngurusi dunia niku wong cerdas tenan. Manggone panas ondek gak kepanasan, niku wong jaduk tenan. Gone wadem ondek gak kademen lah, niku wong ampuh tenan. Usumin dunia do rebutan hasil dunia sing wahmiah kok ndek gak melok ngerebut santai-santai iku wong ampuh tenan. Tapi wong sing gak paham iki jenenge wong ora duwe program jare. Urip ora diprogram, apa kita program mesti sukses? Kabeh program ada di rebutan program nggih. Nggih. Wong tunggal sak bolo ngoten, enek Radio Mayangkara, enek Patria, enek Perkasa, enek Pandhawa ngono ae terus diceneng-ceneng nek pangsa pasare sing Patria kanggo cah nom, Mayangkara kanggo 30 ke atas lho sing Pandhawa budaya. Iku jeneng lak nyeneng-nyeneng pasar to. Sing iki sing rokono iki sami mawon. Padha-padha dodol klambi niku wis dijum nek enek klambi mewah, klambi setengah mewah, klambi emper toko, klambi bekas. Lho niku kabeh diceneng-ceneng. Iku jenenge fata jazabu bainahum. Krana tarik-menarik satu dengan yang lain, fatakat daro mongko dadi butek apa aisyuhum kehidupane nas. Akhirnya kehidupan itu menjadi ruwet karena berbagai kepentingan masuk di dunia ini. Gila? Jadi ini us. Walam yaksululan ora podo hasil. Sopon nas, ora hasil ala kuliyati agrodihim. Ngatasi keseluruhan kehendak nas. Tidak bisa dunia ini kok nurut kuat. Karena orang orang bisa. Wong ngobong boto pengen ojo udan. Wong nantur jagung pengen dan wanan terus bakul aja pisan-pisan udan lah iki regane ajlok kok lha sing bakul napa bakul jas hujan karo bakul payung arep-arep mandar ndang udan to terus aja nuruti kabeh kudu elek sing dikalahno salah siji ya lek pas udan ya sing untung bakul jas hujan jas mantel nek usum ketiga ya sing untung tukang ngobong. Wah, dalem dene wis salah wis didung. Tapi yo jenenge didung yo ora kabeh, mosok wong kenduran terus umaningkung kabeh ora nek sing gelem ceker. Dimun ceker to nggih? Ya nek sing uman ceker, nek sing uman pupu, nek sing uman dodo mentok, nek sing uman butru, nek sing uman gulu, nek sing uman ndas, malah nek sing gak uman blas. Yen wayahe ngingkung sitok sing kenduran wong 40. Sitik niku akhire gak dumane. Iku. Mulane enten syair dawuhaken. Ara asqiya annasi la yasamunaha ala annahum fiha uratun wa juwa'u. Ara hawa in kanat tuhibbuka annaha sahabatu saifin ang qoribin takosau. Niku sairan. Napa maksudnya? Aro delok sapa ingsun tak delok as apa sing tak delok as kia anasi ing pira-pira menungso sing padha cilaka. Ning dunya iki tak delok kabeh kok wong cilaka kabeh jare. Tinggi sih uang rugi, kabeh uang bukti ni piak-piak terus, oke? Okay? Agar petop ya kabar jangan repot. Di Joko ya semula piak sakit dibujuk barang. Jangan dibujuk itu bayangan. Apa dibujuk barang? Ya pegatan loh, itu pegat pikir, muat celung-celung, rabi pegatan barang. Terus ngerti lek ngono ya layas amunah. Layas amunah apa do bosen sopo nasa ing dunyo. Padahal pol-polane pol urip ning donya iku ala annahum. Ing ngatasé sak temene nas fiha ing dalam donya iku uratun pira-pira wong kang padha wudha, wajuaunan pira-pira kang padha lesu. Donya iku lek sampean urut-urut pol-polane pol wudha karo lesu. Nggih. Sampeyan nyandang apik lek keblet iki sing mesti wudha. Pol-polane pol sugih niku lak mangan enak. Lah bar mangan enak niku terus kudu ngising. Nek kudu ngising niku nganggo jas apik lak nggih dicoplok dadi udo. Nek bar ngising wetenge kosong lesu. Niku pol-polane niku ngoten. Lho ngono kok ora besek-besek ya wong niku. Obat-obat jareke lha apa kang nyambut gawe golek pangan. Wis pangan lesu neh golek pangan neh. Jadi golek sandang, mung sandang sandange dadi gubal udon neh, udon nyandang neh, nyandang udon neh ngono kok gak bosen-bosen ya. Ngoten. Aroha. Aro ningali sapa ingsun ha ing dunya wa ing kanat. Senajan ana apa dunya ku tuhibbu, nyenengno apa dunya. Aku tak delok dunya mengkala-kala ya ketoke nyenengno. Tapi wong piye nyenengno dunyane iki kaanah kaya sak temene senenge dunya iku sahabatu sayyidin kaya dene mendung ketiga. Ketiga-ketiga wae nek mendung. Ya iku ya angkori bin saking waktu kang sedih lo tak osa wilang apa mendung kaya iya arep udan tiba era sida udan mang nalika cek sepeda ontel nganggo sepeda motor anyar lah kaya iya seneng ngoten lho nggih alah oleh sak wulan tabrakan mergo urung tau duwe sim kok sudah motor ngebut. Wayang ngriting kanan malah orang ngriting blalah disendok kijang. Kawitan kaya nyenengno duwe sepeda motor anyar tibake bar kuwi tibake ilang semengene kaya mendung ketiga. Nek wong kula ngarep enten blurung iku enten istilah udan wewe. Udan wewe niku grimes tapi srengenge cek panas ngoten iku. Diluk malah entek lho ya. Nggih malah malah loro kabeh niku sumuk campur piye. Mula lek ndelok sing kaya ngoten niku wau, falatas tagrib. Menungso, falatas tagrib mongko aja padha nganggep aneh sapa sira wuku amsali dzalika amsali hadza ing terjadine pira-pira sepadane iki-iki kabeh kerepotan mau. Ngerti? Langkah sak langkah titik sak titik dunya iku nggon rep. Pot aja dinggo alasan terus gak ngibadah. Ning panjen ngibadah ki ora repot. Lah oleh gak ngibadah terus gak repot. Ya sami to nggih. Wong kepengin mendem maune kudu tak duwe akeh. Nggih. Pengin mendem sing karo maksiat ngilangno akal iku biayane akeh. Lah pengin oleh swarga ya kudu bondo. Ya kudu ibadah padha kok niku. Dengan ten soal milih mawon ten apa kok bingung-bingung. Ya pancen repot ning donya nggon repot. Lah pancen seru nggon repot lah mengapa kamu pikir nemen-nemen gitu aja kok repot. Ya silakoni repote kok ana ya wis kok. Fa innahu. Ya biarin ngono lah penak ta. Nggih. Ya biarin toh gitu-gitu ya biarin. Anu gimana ya Pak? Anu kok panas sekali. Matahari di atas dulu kok semelek di kepala. Alah biarin. Nanti kalau jam 5 sore lah adem dhewe lho penak to saja. Mun tak jarno mawon. Dunyo ini menyang nggon repot. Wong nek gak repot niku ya gak dunyo kok. Wong enak-enak tengok-tengok yang golek masalah. Jadi Joko ora perlu diperenguti wong wedok lho terus pengen rabi bareng bangsa dibujuk diperenguti bojone lho. Salahnya rabi barang. Lek pengen gak repot lho, ya aja rabi. Tapi ngene wong urip masa mboten rabi. Ya kuwi ya rabi ya lho. Ya tapi ngono, ya pancen ngono kuwi kabeh ana resikone. Apa anggitmu terus anu niku Pak, sakniki usaha jaman sakniki niku mun resiko ta lho. Apa lek medhek kuwi gak usaha terus gak resiko? Kuwi medhek gak usaha ya resiko. Apa ora duwe usaha kuwi? Ya usaha rugi di mana? Makanya nung tambut gawe kalau rugi kalau untung biasa lah. Wis tau budal lah tumandang nggak usah karepmu ngono. Sing penting tumandang. Dunia iki nggon tumandang nggon repot. Repot to ning dunia. Aja kok gak repot. Repot to. Dadi aja sampe ana istilah pengangguran aja. Wis repot to terus. Soale dunia iki nggon repot. Fa inna mongko sak temene wuku amsali hadza iku mazhar ora muncul minah saking dunya apa ilama kecoba barang wa kang utami iku mustahak wasfiha sifat kang dihai dunya sifat sing dihai dunya iki sifat repot kuwi wajibuna tiha lan wajibe sifat dunya apa kuwi isine naat isine sifat sifat dunya kuwi min wujdanil makarih rupane saking nemu piro-piro perkara kang digetingi alati kang hiakan utawi kegetingan perkara sing nyengitno perkara sing ora nyenengno Ya yolatiku zatiatun dati hakikat lah kedua itu. Memang hakikat dunia itu adalah ngerepot ngono kuwi. Mulane bejo tenan wong sing iso duwe channel hubungan karo alam sing ora ana repot. Napa? Liyane alam dunya. Mulane enten ayat iki wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kuwi luwih apik kanggo sliramu timbang dunya. Luwih dunya kon repot. Ki akhirat ora enak repot ning kono. Kowe pengen apa ning kono? Keturunan apa kok? Wong teng dunya saniki lak pingine dadi kaya Bill Clinton ngono lho nggih. Dadi presiden Amerika, menguasai dunia, seluruh kekayaan ada, bojone ayu-ayu, sawah yang bombo, kekayaan mengalir terus, sembarang kehendak diladeni, karep ngene keturutan, karep ngono keturutan, ra tau lara, ra tau kena penyakit, sehat terus, enom terus, gak tau tuwek. Iya ta? Anak dunia gak enak kalau gue, anak esok dengan akhirat. Dengan akhirat bisa. Gue esok diparingi swarga ki gedine dunia saisine ki kanggo wong siji. Swarga niku gedhe lho piye? Dunia saisine iku swargane wong cilik dhewe. Wong sing nguri dhewe mlebu swarga niku oleh bagian swarga niku ambane bumi langit sak isine niki. Dan rakyat itu, wis disediakan karo Gusti Allah jenenge widodari, wildan, pelayan-pelayan, gulam. Disediakan karo Allah dan itu semua manut kamu. Mbok perintah, mbok model piye, manut kabeh. Dan nek saiki lak kowe merintah bojomu diperenguti. Repot njaluk tulung adikmu diancepi tok. Lah. Nek repot ae kalingan tulung-tulung. Duduk meneng ae. Lah wis wis gak dituruti. Ning dunya. Lah sok lek kepengin eh itu dari kene aku pijeti manut kabeh. Nggih ta? Lah sakniki sampean di bojo niku dadi widodari lek manten anyar tok kowe wis eh meneh campur kesel ya. Mulai gua nunggu ku ade sesore. Nggih, nunggu ku ade mulai awan sampai sore terus bengi-bengi dadi malam pertama karek kesel. Ya manut kene dek pijeti tapi abe pijeti abe ngantuk ngoten nggih. Dan lebih jodari ini kalau ambotan. Ngetri itu ya jenis yang gue lah. Kiai yang ngomong lebih jodari. Podora ruwe. Emangnya nora roh. Tapi aku percaya. Nah percaya itu jadi roh. Ini tau. Ini sampai ini barang sing ora genah. Sampai percaya oleh ono. Aku kulaan rego satu sewu. Iking kulit tak dul payu. 120.000, aku bathi 20.000. Lah, endi 20.000 endi? Yo engko lek wis payu, lah iya ora enak. Lah kok mbok goleki? Aku percaya kok lah. Lah ternyata seluruhnya ini hanya bisa berjalan karo percaya. Yo aja ngenyek wong percaya to. Barang sing kowe ora ndelok lan kowe gak ngerti, iku ora kok berarti gak enak. Nunggu ning jero kamar. Kamar mbok kunci, ana lampu selawe buat. Terus diceritani wong sing pengalaman ning jaba kono. Tak kandhani ning jaba kuwi ana lampu sing berjuta-juta buat. Sitok ta lho madani sak barang-barang kurang-kurang juta hektar kepadanan kabeh. Alah ora ngandel. Wong lampu sing iki mek lorong 2 meter muso 2 meter ora padang kok. Ana lampu sing madani sak jagat-jagat ora ngandel. De diomong iku jenenge srengenge. Pancen lek wong ora tau ora srengenge diomongi ora paham. Permasalahane dunya ni wis peteng ngono. Sampe lawa ni sampe ngomongi srengenge gak kandel. Muga lek padang malah peteng lawane. Lah wong sing mboten mukmin nggih mboten. Wong niku lek kafir niku ketutup mripate, niku diomongi swarga gak kandel. Padahal dia yang mubur swarga. Dadi sing mubur swarga lek golek penal nggih. Benarlah pokoknya usaha gitu. Ya jadi uang urip ya peningkatan toh. Harus profesional supaya sukses. Walah sukses itu perkara sing ora ana. Umur wahmiyah mbok goleki. Dan mula ahli hikmah tiang-tiang bijaksana sebagian enten sing dawuh qala ba'dul hukama. Sebagian ahli hikmah dawuhaken laula annad dunya mabniyatun 'alal makarihi laju ilat manfaatul ahlalit fil lauzaban. Ngoten. Kok upama dunya kuwi ora dibangun dengan kerepotan dan sesuatu yang tidak menyenangkan, mesti sing jenenge jamu, nggih, sing jenenge jamu nggih ngobati gatal, itu mesti rasane legi. Gitu, nggih. Kalau ingin mendapatkan obat yang mujarab, ya harus pahit. Nek kowe golek obat sing kira-kira enak-enakan ora pahit, ya suwi. Tak waras-waras aja to, nggih. Nek kowe pengin lara mung gelis waras, grijimu keton. Ngelak langsung lorone ilang, lorone ning driji ya nggih. Pengen waras sikilmu gak giatel, keton dempulmu. Ngelak langsung waras. Tempatnya kudu ilang ngono kuwi. Nek pengen gelis, nek pengen ya dengkule utuh, waras, ya kudu telaten suwi gitu. Ngoten lho. Lho karepe sampe lak ora to, sembarang sak deg sak nyet. Iki donya Mas, kudu swarga. Lek swarga iso sadek sanget iso. Nandur wit sitok wae rupa 70.000 werna iso niku ning swarga. Ini ning donya niku ya ora iso to sing mbok cubruk nangka wae ya nangka, ngono ae mambuset. Ora iso kok nandur nangka terus sing kukul duren, dondong, jambu gak iso. Donya niki donya, ngerti ya sadar. Ning donya kok pengen bangun ingin mendapatkan surga dunia ala ora iso. Ngono. Kadane ora iso kok ngayal. Iki ngono donya, apa mau kowe petuk bojo wong ayu. Sadaro bojomu iki dudu widodari. Sing wedok ya ngono, he wong wedok, kowe ngerti ya bojomu iki dudu malaikat. Aja nuntut sing kaya malaikat iki ngono donya. Jadi sing jenenge bojo lanang karo wedok iki sakjane perkara nyang-nyangan cita-cita. Ya kudu enek sing ngalah, enek sing ora, ya kudu enek sing mendesel, kudu enek sing mendesel, ngoten ta nggih. Sitok bolong, sitok buntoni lagi ngoten. Niki donya ngoten. Kok bolong kabeh, ya ora penak. Bolong kabeh gak penak. Terus mendesel kabeh, tabrakan. Ya. Niku pun gatuke. Lek sitok koyetan niku para engiwa. Cita kok kulon para engiwa, lha iku mengki iso jalan jenenge simpangan. Lha nek ora gelem nyang-nyangan ya tabrakan tenan. Ngoten lho sakjane niku. Mula saking menika kula panjenengan mboten perlu. Mboten perlu golek-golek sing ora ana tentune. Golek-golek sing ora ana napa? Niki termasuk Wabi Fatil Hikayat Al-Mangkulah Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq niku nami asline Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali, nggih, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dadi niki menapa canggahe Kanjeng Nabi. Dawaken ngeten. Man talaba mamalam yukhlaq ad'aba nafsahu walam yurzak. Sapa wonge goleki barang sing gak tau digawe Gusti Allah, iku jenenge nyengsarakno awake dhewe tur mesti gak kasil. Sapa wonge goleki perkara sing Gusti Allah gak tau gawe, iku padha karo ngrekasakno awake dhewe tur mesti gak kasil. Wong jam 12 awan nang goleki bulan. Dan jam siji bengi goleki srengenge, mesti gak kasil. Golek mlaku eta yo ora kasil-kasil. Wong jam 12 bengi. Ning dunya kok golek penak. Gak kasil wis to. Sampai mati malah sing teko lara malah. Upama kasil omahmu dadi apik, denggekmu sing teko. Lho mboten. Fakila lahu mongko diaturaken lahu marang Ja'far. Wa mazaka. Napa ta sing digoleh wong-wong sing mboten digawe Gusti Allah niku go anu Syekh Ja'far. Sing digoleh wong-wong sing sampe nyengesono ning ora kasil niku napa? Syekh Ja'far dawuh ar-rahatu fid dunya, penak ning dunya. Iki gak tau hasil. Lah zaman niku nggih, ora usahane lah nek dunya krasa sengsara ibadah repot, ngene repot, ana repot. Menyang dunya panggonane repot. Sing sabar mawon. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung dening Allah. Dipun paring ngono saged nampi kawontenan wonten ing donya niki kanthi tetep sadar dados kawulane wana Allah ibadah ingkang istiqomah ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah fi ni'amihi wa yukafi mazidahu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullih.